السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا إخوة الإيمان حفظكم الله، saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir akidah pada siang hari ini insyaallah kita mengambil ayat pertama surat Al-Furqan, yaitu surat nomor 25. Allah berfirman, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bapak-Ibu sekalian, dalam ayat pertama ini ada beberapa silabus dari akidah Qur'aniyah. Yang pertama pada kata tabaraka. Al-Imam As-Suyuti rahimallah di dalam kitab Al-Ifqan fi Ulumil Quran mengatakan, jami'u lafzi tabaraka fil Quranil Karim usnida ila lafzil jalalah. Seluruh kata tabaraka yang artinya maha berkah di dalam Al-Quranul Karim seluruhnya diisnadkan, disandarkan kepada Allah. Ini memberikan pemahaman pada kita Bapak Ibu, dalam hidup ini ternyata masdarul barokah, sumber keberkahan itu hanyalah datang dari Allah. Dan ini memberikan terapi dalam masalah-masalah akidah. Karena sebagian orang, bahkan sebagian orang yang mengaku beragama Islam, mereka ada yang mempercayai bahwa sesuatu tertentu, orang tertentu punya berkah. Sehingga memunculkan pemahaman-pemahaman yang keliru dalam akidah. Di antaranya adalah mengkultuskan sesuatu, mengkultuskan seseorang karena dianggap punya berkah. Dengan Bapak Ibu sering kasih contoh kalau sudah menyeruin masalah ini. Contoh terus sekalian, sebagian masyarakat kita karena menyintai dan menghormati gurunya atau kiainya, kita pernah mendengar orang yang mengatakan, ustaz atau pak kiai minta berkahnya. Jadi seolah orang punya berkah. Padahal yang punya barokah hanyalah Allah. Makanya Imam Suyuti mengatakan seluruh kata tabaruka itu selalu hanya disandarkan kepada Allah. Sampai-sampai dalam Quran tidak ada tabaruka Muhammadun, maha berkah Nabi Muhammad. Pada seorang Nabi manusia terbaik, tidak ada tabaruka Jibrilu, maha berkah Jibril, tidak ada. Apalagi tabaruka Ustadun. Kenapa? Maha berkat Ustaz. Ini pening saudara sekalian karena saya sering menyaksikan. Nah ini kalau kita sampai GR, Pak Ustaz minta berkahnya, kita mengiyakan, berarti akan memposisikan diri kita sama dengan Allah. Sering seolah-olah sudah memudahkan saja, Pak, saya gak punya berkah. Kalau berkat, ya punya. Karena biasanya Ustaz dan kiai itu berkatnya banyak. Dalam pengajian orang-orang dapat satu berkat. Kiai berapa Pak biasanya Pak? Makanya kata teman-teman saya di Betawi dulu itu ustaz-ustaz kebanyakan sepeda motornya adalah Vespa. Oh, Vespa Pak. Kenapa Vespa yang dibeli? Karena Vespa itu muat apa Pak? Muat berkat banyak. Jadi beda antara barokah dengan. Nah, apa makna barokah itu dalam fikih lugah, fikih bahasa? Barokah itu ada tiga maknanya, Pak Ustaz. Supaya kita tahu, hidup kita ini dapat berkah atau tidak. Perusahaan kita ini berkah atau tidak. partai kita berkah atau tidak, anak menantu kita berkah atau tidak, itu ukurannya dari makna barokah. Apa makna barokah dalam bahasa Arab dan sekaligus juga dalam agama Islam? Yang pertama Bapak Ibu, al-barokah maknanya adalah az-ziyadah, bertambah. Jadi kalau Bapak Ibu semangat ibadahnya bertambah, berarti berkah. Ilmunya bertambah, berkah. Semangat dakwahnya bertambah, berkah. Anaknya banyak, Bapak Ibu, berkah. Dan itu nenek-nenek kita walaupun tidak pernah kuliah sampai S3 tahu makna berkah. Makanya Bapak, saya kalau pulang ditanya oleh nenek kita, dan anak kamu berapa? 10 Mbak. Langsung jawab sudah kita, berkah leh, berkah leh. Tahu bahwa banyak itu berkah. Tapi sayang seribu sayang, sekarang ini tidak sedikit orang yang kuliahnya semakin tinggi, semakin gak mau berkah. Pak, orang-orang sekarang kalau kawin, perjanjiannya dengan pasangannya itu, janjinya punya anak berapa, Pak? Biasanya Bapak Ibu? Hah? Punyanya dua. Sudahlah, dua cukup. Laki perempuan sama saja. Itu saya bisa katakan, itu kebohongan publik. Kenapa? Pertama, laki perempuan sama atau enggak sama, Pak? Ya enggak sama. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nanti kalau laki perempuan sama saja, akhirnya di Jatisari sana Bekasi ada laki-laki kawin dengan laki-laki ini gara-gara laki perempuan sama saja. Ya enggak sama. Saya orang paling takut itu karena tetangga saya. Kalau kena azab saya bisa kena juga, enggak usah bilang gitu. Jadi laki perempuan enggak sama. Kemudian dua cukup, benar enggak Pak? Dua cukup? Enggak benar. Mau membangun dunia ini cuma dua anak enggak cukup. Jangankan membangun dunia, membangun negara. Main futsal aja enggak cukup, Pak. Iya, Pak. Apalagi membangun pabrik, membangun partai. Nah, jadi yang penting itu bukan kok sedikitnya. Yang penting berkualitas. Makanya sering saya ulang-ulang kepada Bapak Ibu yang takut punya anak banyak itu. Coba ibu-ibu yang salihah. Ibu pilih punya anak dua. Pilih mana? Punya anak dua preman kedua-duanya, kena narkoba dua-duanya, dengan punya anak 13, hafal Quran semuanya. Pilih mana, Bu? Bu. Ibu pilih punya anak dua preman kedua-duanya atau 13 hafal Quran semuanya? Nah, begitu dong. Ya. Tapi jangan 13, semangatnya cari zakatan semuanya. Jangan. Memberatkan negara itu. Jadi yang banyak secara kuantitatif, tapi juga berkualitas. Kemudian yang kedua, makna barokah adalah an-numu. An-numu itu dinamis, berkembang. Jadi di antara tanda-tanda hidup kita diberkahi, terjadinya dinamika, terjadinya perkembangan. Dinamika ibadah kita, ilmu kita, Quran kita. Jangan dari dulu sampai sekarang, hafalan Qur'annya tidak berkembang, pemahaman tafsir hadisnya tidak berkembang, bekerjanya tidak berkembang, berjalan di tempatlah. Di antara tanda keberkahan adalah terjadinya dinamika dalam kehidupan ini, yaitu kehidupan yang positif. Yang ketiga, Bapak Ibu, tanda bahwa Bapak Ibu diberkahi oleh Allah, kita semuanya diberkahi oleh Allah, adalah al-khairul mustaqir. Kebaikan yang permanen. Jadi rumah tangga di mana kebaikannya itu permanen terus-menerus. Di saat pengantin baru, pengantin lama, anak sedikit, anak banyak, tetap saja yang lebih dominan adalah kebaikan. Itulah rumah tangga yang diberkahi. Perusahaan di mana kebaikannya itu terus-menerus dan lebih dominan daripada keburukannya, itulah yang diberkahi oleh Allah. Itu makna barokah. Dari kata barokah dan ketemu dalam kata birkah. Makanya al-birka itu maknanya kolam air. Ya, karena air yang ada di kolam itu tetap, ya, tidak tumpah. Sebagaimana tetapnya kebaikan seseorang, maka antara kata birkah dengan barokah ketemu, karena hurufnya sama, hanya harokatnya yang berbeda. Yang kedua, alladzi tabarakalladzi nazzalal furqan. Kenapa di dalam ayat ini Bapak Ibu Allah menggunakan kata alladzi? Kenapa tidak dengan yang lainnya? Ya. Alladzi itu disebut ismul mausul, isim mausul. Jadi kata benda sambung memberikan pemahaman pada kita dalam ilmu akidah bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu mempunyai silatulillah, mempunyai hubungan dengan Allah. Di mana Quran itu hubungannya apa dengan Allah adalah kalamullah, firman Allah yang pasti benarnya. Nah, apa korelasinya dengan ayat-ayat sesudahnya? Korelasinya Bapak-Ibu sekalian dengan ayat-ayat sesudahnya, karena dalam ayat-ayat sesudahnya itu berbicara tentang tuduhan orang kafir bahwa Quran itu bukan dari Allah, tapi Quran itu bikinan Muhammad. Bikinan Muhammad. Ya. Mereka mengatakan, dan ini diabadikan dalam Quran, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Orang kafir mengatakan bahwa Quran itu asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng-dongeng orang terdahulu yang dia tulis, yang Muhammad tulis. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, pemahaman orang kafir ini bisa jadi di zaman sekarang dikembangkan oleh murid-murid orang kafir. Di antaranya apa? Juga kita lihat di lapangan. Ada orang yang mengatakan Quran itu hanya cocok untuk orang Arab, tidak cocok untuk orang Indonesia. Makanya di Indonesia yang majemuk ini tidak usah menggunakan Quran dan Sunnah. Yang lebih cocok apa di Indonesia, Bapak Ibu? Kata sekali orang. Bapak Ibu, apa yang cocok untuk di Indonesia? Ada nggak orang punya pemahaman seperti itu? Banyak di perguruan tinggi. Kalau kita ingatkan, Ittaqillaha ya akhi, takutlah kepada Allah dengan ucapan kamu itu. Bukankah Quran itu untuk seluruh alam semesta? Kita kan tahu ayatnya. Tabarakan lebih nazar Al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin. Bapak Ibu, al-alamin itu maksudnya alam semesta atau orang Arab saja? Alam semesta termasuk Indonesia. Atau ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Apa kata orang ketika kita ingatkan seperti itu? Hei Afdami, kamu terlalu idealis. Kamu itu di Indonesia, bukan di Arab. Kamu kalau ngomong harus realistis, realistis. Jangan terlalu idealis. Karena real cuma 2.300, lama-lama dia bosan dengan ungkapan realistis. Naik menjadi dolaristis. Jadi asal tidak sesuai dengan seleranya, tidak realistis. Inilah yang dikembangkan oleh murid-murid orang kafir, di mana orang kafir membuat perguruan tinggi dan anak-anak orang itu diberikan kesempatan oleh lulusan S2 dan S3 pulang dicekoki dengan pemikiran-pemikiran seperti itu dengan alasan tulis Quran. Coba kalau bicara tentang surga, sering yang disebut jannah tajri min tahtiha al-anhar, jannah kebun-kebun tajri yang mengalir, yang sungai-sungai itu di bawah, sungai-sungai mengalir. Itu kan kecerdasan untuk orang Arab yang senang. Kita tidak senang hujan setiap hari, banjir perlu di sini. Kuliah Quran, lafiha azwajun mutahharah. Di dalam surga itu ada istri-istri yang disucikan. Itu cocoknya untuk orang Arab. Dan orang Arab itu orangnya doyan, senang kawin. Kalau Indonesia biasa-biasa saja kawin. Saya tanyakan, hai saudara itu, bukankah Quran salam Allah firman Allah? Allah yang paling tahu tentang fitrah manusia. Dan Al-Quran menjadikan manusia sebagai mitra bicara Allah. Ketika Allah berbicara dengan manusia, Allah memperhatikan logika dan fitrah manusia. Fitrah manusia senang dengan tanah, senang dengan surga, senang dengan mata air, senang dengan istri-istri. Pak, saya orang Indonesia. Bapak yang saleh juga orang Indonesia. Coba saya bertanya, jawab dengan jujur. Pak, kalau kita punya istri salihah, Bapak karyawan di BI, sekarang naik pangkatnya, gajinya banyak sekali. Istri kita mengatakan, Bapak, alhamdulillah, tidak semuanya orang Pak dapat nikmat seperti Bapak. Tolonglah nikmat yang Bapak terima itu dirasakan rezeki itu biar bisa dinikmati oleh orang yang lain. Saya alhamdulillah tidak punya anak 6. Tolong Pak, Bapak kawin lagi. Masih ada karyawati di BPI yang belum kawin. Tolong kawini. Bapak mau atau menolak Pak? Pak, Bapak orang Indonesia dan orang Arab disuruh kawin lagi oleh istri. Bapak menolak atau menerima Pak? Nah, kata itu menerimanya. Fitrah. Jadi ketika saya Bapak tidak kawin lagi bukan karena tidak senang istri. Karena takut siapa Pak? Takut Allah seperti sini Pak? Fitrah. Makanya Allah hadirin dan kata Al-Ladhi liyadullah ala annal Qur'an lahu silatun billah. Jadi Qur'an itu hubungannya dengan Allah. Makanya kita harus punya sopan santun ketika baca Qur'an, ketika memahami Qur'an, jangan mengkritisi Qur'an seperti ajaran orang-orang kafir terhadap mahasiswa-mahasiswa. Tabarakal ladzi nazzala al-furqan. Nazzala. Nazzala itu artinya yang menurunkan. Apa beda antara anzala dengan nazzala? Ulama bahasa mengatakan, nazzala itu adalah menurunkan dengan berangsur-angsur, bertahap. Tapi kalau anzala, menurunkan sekaligus. Makanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu kita temui kadang-kadang menggunakan anzala, kadang-kadang menggunakan nazzala. Ketika menggunakan anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu karena turunnya dari Rabbul Mahfud ke langit dunia sekaligus. Ketika disebut nazzala, turunnya dari langit ke bumi sampai pada Rasulullah SAW, itu bertahap selama 23 tahun atau 22 tahun di 2 bulan lebih sekian hari. Itu bedanya anzala dengan nazzala. Saya bertanya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang soleh dan yang salehah, Allah subhanahu wa ta'ala mampu gak Bapak Ibu menurunkan Al-Quran sekaligus ke dunia? Mampu gak Pak? Allah menurunkan Quran dari langit jumlatan wahidah seperti permintaan orang kafir sekaligus. Mampu gak Bapak Ibu? Mampu. Tapi kenapa Allah turunkan tidak sekaligus? Subhanallah. Inilah tarbiyah rabbaniyah, pendidikan dari Allah kepada kita semuanya. Bahwa proses perserahan, proses perbaikan, reformasi, baik dalam tataran kehidupan individu atau dalam tataran kehidupan dalam berbangsa, bernegara, itu memang bertahap, tidak bisa dalam sekaligus bin salih semalam. Karena itu selalu berdakwah memperbaiki kondisi umat manusia terutama orang Arab tidak sekaligus, wahai saudaraku. 23 tahun itu dakwahnya siang malam ya ibadah Allah. Berarti saya, Bapak Ibu, ketika ingin memperbaiki diri kita, rumah tangga kita, negara kita, ya, instansi pemerintahan kita, harus memahami ada kurikulumnya, ada silabusnya, ada waktunya. Ya, dengan demikian kepada Iman Hafidhahumullah, ya, perubahan itu betul-betul manusiawi. Tapi kadang-kadang orang kan mau cepat saja. Kaya mau cepat, berkuasa mau cepat. Akhirnya ketika ingin berkuasa cepat, merusak tatanan politik. Dirga yang cepat, merusak tatanan ekonomi. Ya. Golongan 3A mau cepat kaya, caranya gimana? Golongan 3A mau cepat kaya, caranya bagaimana? Ya udah, korupsi, merusak dunia. Golongan 3A juga punya uang puluhan miliar yang terbisa ulang-ulang. Ini kalau dosen di pasar sarjana punya uang miliaran, itu ngajarnya berapa abad, Pak? Pak, berapa abad itu? Tadi saya sampaikan kalau umurnya 80 tahun, mati dikubur, hidup lagi, ngajar lagi, Pak. Tidak akan diolah. Merusak tatanan pun boleh karena itu. Kita harus memahami proses perbaikan itu bertahap, jangan istijal. Sehingga ketika berjihad di jalan Allah pun tidak akan berubah menjadi teroris. Karena perjuangan itu ya ibadallah, perbaikan itu ya ibadallah, harus bertahap, harus bertahap. Ayat jihad pun itu bukan ayat yang pertama turun, tapi ayat yang berturun adalah ilmu ikhraq isra' bijallah ibadah. Tujuannya apa? Agar sholat kita, puasa kita, haji kita, jihad kita, ekonomi kita, politik kita itu benar. Maka ayat yang pertama diturunkan oleh Allah tentang ilmu, bukan yang lain-lainnya. Tabarakal ladzi nazzala al-Furqan, yang keempat al-Furqan. Kenapa Al-Qur'an disebut dengan al-Furqan? Yang artinya pembeda. Pertama, karena Al-Qur'an yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dengan Al-Qur'an ini Bapak Ibu kita bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Al-Qur'an yufarriqu bainal halal wal haram, yang bisa membedakan antara halal dan haram. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu makan barang yang bukan halal langsung muntah, Bapak Ibu. Karena Abu Bakar memang orang yang mengikuti Quran, yang konsekuensinya adalah mempunyai daya sensitivitas sehingga perutnya tidak akan menerima yang selain yang halal. Bapak Ibu sudah pernah berapa kali saya sampaikan di sini, ketika Abu Bakar As-Siddiq lapar dan tidak ada makanan kecuali menemukan buah yang jatuh di jalan. Begitu dimakan, Bapak Ibu, tidak sampai perutnya, baru satu tenggorokan, mutah itu perut Abu Bakar. Karena bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ada filternya. Coba, Pak, kita bandingkan dengan sebagian orang sekarang. Hajarullah, semoga memberikan hidayah. Ketika jelas-jelas korupsi, bukan buah, korupsi miliaran. Kemudian yang 2 juta untuk makan sate sambil muda. Disuduhkan hangat-hangat. Begitu dimakan dia dengan anak istrinya, Bapak Ibu, muntah gak, Pak? Hasil korupsi dimakan muntah gak, Pak? Tak muntah gak, Pak? Kenapa tidak muntah, Bapak Ibu? Haram, korupsi haram. Kenapa gak muntah? Kenapa gak sama perutnya, Pak? Karena al-biso minal kulino udah biasa, gak ada filternya. Coba masyarakat yang seperti ini bagaimana? Tidak usah, barang yang haram pun bisa masuk. Al-Quran al-Furqan membedakan antara haram dan halal. Kemudian yang membedakan antara manhajullah, aturan Allah, dengan aturan yang dibikin oleh manusia. Aturan yang dibikin manusia pasti penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Sementara aturan Allah pasti benar, karena Allah maha benar. Kita jauh-jauh sekali. Di Amerika pernah ada undang-undang yang mengatur tentang orang yang merokok. Sehingga yang merokok dimasukkan penjara. Bapak Ibu, begitu penjaranya penuh, penjara penuh itu anggaran belanjanya tambah apa? Tambah. Akhirnya undang-undang itu gak berlaku lagi. Daripada orang banyak masuk penjara, membiayai makan minum orang yang di penjara, akhirnya undang-undang dicabut. Berbeda dengan Islam. Ketika Islam mengharamkan khamr, minuman keras, yang dulunya minuman keras itu belum diharamkan, maka ketika minuman keras itu diharamkan oleh Quran dengan ayatnya fal antum muntahu, maka berhentilah, wahai saudaraku, seluruh penduduk Madinah itu langsung menghancurkan, memecah botol-botol yang isinya minuman keras, Bapak Ibu. Sampai-sampai ketika ada sahabat lagi minum, mendengar ayat innamal khamru wal maisir, bal antum muftasun, sudah sampai mulutnya dimuntahkan. Bapak kalau di sini Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, ada orang biasa minuman keras, kita bacakan innamal khamru wal maisir gitu Pak. Muntah saja sekalian Pak. Quran luar biasa saudara-saudara. Tabarakan dari Nazalul Furqan. Yang keempat ala abdihi. Apa isi tafsir akidah dalam kata abdihi? Al-Quran ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala abdihi kepada hambanya. Saya bertanya Bapak Ibu. Ketika disebut kepada hambanya, maksudnya siapa Bapak Ibu hambanya di sini? Yang menerima Al-Quran. Siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung gini saja bunyinya? Tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala Muhammad. Kenapa tidak ala Muhammad? Kenapa yang dipilih oleh Allah di dalam ayat ini kata abdi hadanya? Jadi kalau Bapak nanti ditanya setelah pengajian ini diuji langsung, masjid, apa rahasianya dalam ayat ini Allah mendatangkan kata abdi, bukan kata Muhammad, padahal maksudnya Muhammad. Maka Bapak, jawaban yang benar, terus saya ingatkan, jawaban yang benar, yang pasti benar jawabannya adalah wallahu wallahu a'lam. Allah yang maha tahu, karena itu firman Allah, pasti Allah yang paling tahu. Tapi Bapak kalau ujian di pasca sarjana ada tiga soal, jawabnya wallahu a'lam. Yang kedua, wallahu a'lam. Lulus ya Pak? Wallahu a'lam. Abdi. Disebut abdi hambanya. Ini yang berkaitan dengan akidah adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh kelebihannya, Rasul terbaik, manusia yang paling mulia, diberikan mukjizat yang terbesar berupa Al-Quran, diampuni dosa-dosanya, pasti masuk surga. Itu dengan seluruh keistimewaannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tetap seorang hamba, tetap manusia, tidak berubah menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Apakah sudah pernah terjadi penyalahan akidah? Sudah pernah terjadi. Contoh, Isa alaihissalam karena dianggapnya istimewa, ya, diyakinilah oleh Nasrani, oleh orang Nasrani sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, karena dianggapnya luar biasa, yaitu lahir di muka bumi dengan tanpa Bapak Ibu, tanpa apa? Tanpa Bapak. Logika sederhananya kalau kita jawab, ya kalau itu ukurannya Nabi Isa menjadi Tuhan gara-gara lahir tanpa dengan Bapak, ada yang lebih hebat daripada Nabi Isa kalau itu ukurannya? Ada yang lebih hebat daripada Nabi Isa? Siapa yang lebih hebat dari Nabi Isa? Nabi Adam, Nabi Isa masih punya ibu. Nabi Adam, lah dapatlah ada ibu. Kenapa tidak nyembah Nabi Adam aja? Jadi itu masalah sekalian. Ketika orang sudah memutuskan siapapun termasuk nabinya, tetaplah akidahnya. Makanya ini diabadikan dalam Al-Quran, tujuannya agar orang Islam tidak ada yang memutuskan nabinya. Apalagi cuma kiainya, gurunya. Nabinya saja tidak boleh diputuskan sampai menjadi Tuhan. Makanya redaksinya adalah abdi hambanya. Jadi Nabi SAW walaupun hebat, tetap hamba, bukan Tuhan. Ini ya, melihat kejadian masa lalu di mana Yahudi, Nasrani, dua ya, bangsa yang mempunyai agama yang benar dulunya, tapi harus tetap gara-gara salah di dalam menyikapi nabinya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, وقالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. جري يهودي mengatakan Uzair itu anak Allah. Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Itulah ucapan mereka. Dengan mulut mereka, ucapan mereka itu menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Ini Pak, makanya pakai adzih. Sehingga akidah kita tetap benar. Kita menyintai Nabi, mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh mengkultuskan Nabi lebih dari yang apa adanya, yaitu menjadi Tuhan. Terakhir, Ustaz, akidah yang ada dalam ayat pertama ini adalah agama kita, agama yang wawasannya, sifatnya, ruang lingkupnya, alamnya, juga internasional. Karena ayatnya berbunyi, liyakuna lil'alamina nadhir. Tujuannya Quran atau juga Nabi itu menjadi nadhir. Menjadi yang memberikan peringatan buat alam semesta. Makanya saya, Bapak, Ibu, jangan sampai dalam berislam berada dalam rumah yang sempit. Jangan sampai orang berislam hanya dikelilingi oleh organisasinya. Hanya dikelilingi oleh madhabnya. Hanya dikelilingi oleh partainya. Meskipun semuanya penting. Karena kita tidak boleh hidup sendirian harus berjamaah. Apakah berubah jamaah, partai, tapi tidak boleh. Islam kita sempit seperti itu. Atau wawasan kebangsaan bangsa tertentu. Padahal Islam ini rahmatan lil alamin. Sehingga demikian, umat Islam tidak bisa dipecah belah. Tetapi ketika pemahaman dan keimanan yang tidak ada, akhirnya umat Islam ini ya ibadah Allah. Seperti hidangan yang diiris-iris, dipotong-potong oleh orang kafir. Palestina dipotong sendiri, orang Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di Palestina. Afghanistan dipotong, kita tidak tahu kecuali hanya menonton saja. Pakistan sudah mulai diiris-iris juga, kita yang lainnya di Indonesia juga tidak mengerti. Tidak boleh seperti itu, ya ibadah Allah. Kaum muslimin di Indonesia, juga di luar Indonesia, harus paham betul bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi peringat untuk alam semesta. Sehingga jangan sampai seorang ustaz hanya menjadi ustaz di partainya saja, di jamaahnya saja, di ormasnya saja. Ketika Bapak Ibu nanti takdirkan menjadi orang alim, anak kita menjadi orang alim, orang alim untuk seluruh umat manusia, bukan orang alim hanya untuk partainya saja, golongannya saja, jamaahnya saja. Karena ketika Allah menurunkan Al-Quran, sunnah yang merupakan pedoman hidup kita, itu lil alamin, alam semesta. Sehingga konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya gerak yang alamiah, yang internasional. Sehingga kita tidak menjadi kecil, sementara Quran mengajak di pantai. Inilah Bapak Ibu sekalian beberapa silabus akidah yang ada dalam ayat pertama surat Al-Furqan. Semoga memperbarui keislaman dan keimanan kita Bapak Ibu sekalian, sehingga ya dengan demikian kepada Imam Hafidzahumullah, keislaman kita dan keimanan kita semoga mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Bapak Ibu pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.